Ketika semuanya terasa begitu abot, ku coba untuk tetap rapopo. Di saat cinta ini terasa angin, tresno kuwi ra koyo Instagram sing diklik langsung oleh ati. Duh Gusti, nopo kulo dipreng ra kuat ati iki pas de'e medho janji. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku ketenan pancen salahku dewe ra ono sing ngongkon abot sanggani aku angel move on. Ketika semuanya terasa begitu apa, ku coba untuk tetap rapopo. Di saat cinta ini terasa angin, katakan dalam hati yo uwes, menurutmu aku kudu piye? Apakah aku harus mengikutimu? Yo aku mengkis.